Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Selanjutnya, setelah dikuburkan dengan gundukan yang bentuknya seperti punuk unta, melengkung seperti punuk unta, dengan tinggi sejengkal dari permukaan tanah, kemudian dan tujuan fungsi gundukan kuburan itu supaya tidak dijelaskan di sini sebagai tanda bahwa itu kuburan. Dengan gundukan kuburan itu sejengkal dengan bentuk seperti punuk onta, ya, diketahui bahwa itu kuburan agar diperlakukan sebagai kuburan. Jadi itu kuburan muslim, ya, punya hak untuk tidak dihinakan dengan diinjak dan seterusnya. Wala ba'sa biwad'i ahjarin aw ghairiha, dan tidak mengapa meletakkan, ya, beberapa batu atau selainnya ada atrafihi, di atas ujung-ujung kuburan itu, libayani hududihi, untuk, ya, penjelasan batas kuburan itu, wa ma'rifatihi, dan agar dikenal bahwa itu kuburan. Ya. Bukan dibangun seperti yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Ya. Tetapi sekadar meletakkan beberapa batu atau selainnya di atraf, yakni di pinggiran. Atraf itu maksudnya pinggiran, tepi kuburan itu, untuk menjelaskan ini batas, ya, ini batas kubur. Nah, jadi mengelilingi tepi, ya, satu kuburan itu, ya, beberapa batu atau semisalnya mengelilingi bagian-bagian tepi dari kuburan itu, libayani hududi, untuk menjelaskan batas kuburan tersebut, ya, dan agar diketahui ini satu kuburan, gitu. Baik. Di sini tidak disebutkan, tidak disinggung, dan kami tambahkan, yaitu diletakkan, ya, disunahkan diletakkan nisan, ya, nisan dari batu atau kayu. Nah, di bagian kepala jenazah. Nah, ini di bagian posisi kepala jenazah, di bagian kepala kuburan. Satu saja cukup sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika menguburkan salah satu sahabat. Nabi alaihi salatu wassalam minta dibawakan batu. Nah, ini pada hadits itu Nabi SAW mengangkat dan meletakkan batu itu di atas kuburan itu sebagai tanda, ya, sebagai tanda itu kuburan fulan. Nah, Nabi SAW menjelaskan dari itu agar diketahui kuburannya fulan, dan agar keluarganya dikuburkan dekat-dekatnya. Jika nanti ada keluarganya yang meninggal, dikuburkan berdekatan dengannya. Karena biasanya perkuburan itu, ya, yang satu keluarga dikuburkan berdekatan, berkumpul suami istri, ya, ayah ibu anak dan semisalnya, ya, saudara. Jadi berdekatan. Nah, dan untuk mengetahui bahwa ini kuburan fulan, ya, ini kuburan Zaid, ini kuburan Yazid dan seterusnya, itu dikenali bahwa ini kuburan fulan, kuburan fulan, kuburan Zaid, kuburan Yazid, itu dengan nisannya itu. Nah, dikenali dengan nisannya. Tayyib. Makanya jika nisan-nisan itu serupa, nisan-nisan itu serupa, apa solusinya? Jika nisan-nisan itu serupa, ketika masuk kuburan, yang mana ya? Kuburan bapak saya. Nisannya sama semua. Nah, terus bagaimana solusinya untuk bisa mengenalinya? Karena fungsi nisan itu untuk itu. Nah, nanti akan dijelaskan. Dan nisan itu cukup satu. Cukup satu. Adapun membedakan antara kuburan lelaki dengan wanita, untuk kuburan lelaki satu nisan, untuk kuburan wanita dua nisan, atau sebaliknya, untuk kuburan wanita satu nisan, untuk laki-laki dua nisan, ini tidak ada dasarnya. Ini tidak ada dasarnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Ya. Tayyib. Bahkan tindakan seperti itu membedakan antara kuburan laki-laki dan wanita dengan membedakan jumlah nisannya tersebut, ada pengingkaran dari Al-Albani rahimahullah yang memonis itu bid'ah. Baik. Kemudian wa yahrumul bina'u 'ala al-quburi, dan diharamkan membuat bangunan di atas kuburan. Ya. Jadi membangun kuburan itu, dibangun, ya. Wa tajsisuha, dan haram mengapuri kuburan. Ya, dikapuri, diwarnai, dicat. Itu semua termasuk dalam kategori, ya, termasuk dalam kategori memuliakan kuburan secara berlebihan, yang akan menjadi wasilah yang menyeret kepada syirik, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Naam. Wal julusu 'alaiha, dan haram duduk di atas kuburan. Adapun ini sebaliknya, ini menghinakan kuburan sesama muslim, ya, duduk di atasnya. Jadi sebagaimana halnya tidak boleh memuliakannya berlebihan, karena itu menjadi wasilah syirik, begitu pula tidak boleh menghinakan kuburan, diperlakukan, ya, sebagaimana mestinya, sesuai bimbingan syariat. Kama yukrahul kitabatu 'alaiha, sebagaimana dimakruhkan, ya, membuat tulisan di atasnya. Illa biqadril hajati, kecuali sekadar tuntutan hajat. Lil i'lami, untuk pemberitahuan, ya, sebagai tanda untuk mengenali ini kuburan siapa. Nah, ini yang ana isyaratkan tadi. Ya, ini yang ana isyaratkan tadi. Al-Albani rahimahullah membolehkan solusi ini jika memang hajat menuntut, karena nisan-nisan itu semuanya bahannya sama, modelnya sama, sehingga tidak bisa mengenali yang mana kuburan keluarganya, yang mana kuburan ayahnya dan semisalnya, ya, tidak bisa ditandai dengan nisannya karena jenisnya dan modelnya sama semua. Sebagai solusinya, Al-Albani rahimahullah, seperti yang disebutkan di sini, ya, dan di antara yang mendukungnya Al-Albani, membolehkan menulis nama. Tapi Al-Albani rahimahullah menegaskan sebatas nama saja. Tidak panjang-panjang, namanya saja. Fulan bin Fulan, sudah cukup. Sudah datang ke area perkuburan, nyari kuburan keluarganya, lihat, oh ada tertulis Fulan bin Fulan. Sudah, tidak perlu tanggal lahirnya, ya, dan seterusnya. Itu melebihi kadar hajat. Melebihi tuntutan hajat. Baik. Di hadis Jabirin radhiyallahu an, berdasarkan hadis Jabir, sebelum lanjut ana susulkan, adapun Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau membimbingkan untuk menghindari, tetap menghindari tulisan. Solusi yang ditunjukkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah menempelkan pada nisan suatu tanda khusus, kode khusus. Ya, ambil sesuatu, kulitkah, ya, atau ya potongan seng dan semisalnya, ya, di model diberi kode, kemudian itu ditempel di nisan, sehingga ketika datang ke area perkuburan itu mencari kuburan keluarganya, dia bisa lihat kodenya, oh ini kuburannya. Nah, ya, ini untuk memperketat kehati-hatian, menghindari sesuatu yang bisa jadi wasilah menuju kesyirikan. Naam. Di hadis Jabir radhiyallahu taala an, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala an, qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yajassasal qabr, kuburan itu dikapuri. Ya, Nabi melarang kuburan dikapuri. Ya, semakna dengan ini diwarnai dengan dicat, ya. Yang diwarnai dengan dikapuri, dicat dan semisalnya. Baik, wa an yuq'ada alaih, dan melarang untuk diduduki, duduk di atasnya. Ya, wa an yubna alaih, dan melarang dibanguni atasnya. Hadis ini riwayat Muslim. Zada at-Tirmidzi menambahkan wa an yuktaba 'alaiha, dan melarang membuat tulisan, ya, di atasnya. Nah. Baik, melarang buat tulisan di atasnya. Nah, kecuali tadi menurut fatwa sebagian ulama Al-Albani rahimahullah termasuk antaranya, yakni sebagian disebutkan di sini, sebatas tulisan, sebatas hajat sebagai pengenal, ya, itu kuburan siapa. Nah, hanya namanya saja. Baik. Jika memungkinkan menempuh solusi yang disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah, menempelkan kode tertentu di nisan tanpa harus menulis namanya, ya, maka itu lebih baik, lebih hati-hati. Naam. Wa yahru, naam, wali anna hadha, kemudian dijelaskan di sini, wali anna hadha, dan dikarenakan hal ini, min wasaili syirki, ini termasuk dalam kategori wasilah, faktor-faktor kesyirikan. والتعلق بالأضرحة merupakan faktor wasilah untuk bergantung, ya, kepada makam-makam orang tertentu yang itu merupakan syirik. وهذا مما يغتر به الجهال, وهذا, dan ini mimma yaqtaru bihal juhalu, termasuk di antara perkara yang tertipu dengannya orang-orang jahil, orang-orang bodoh, ketika melihat ada kuburan megah, ada bangunannya, dibanguni, diwarnai, dicat, ada tulisan-tulisannya. Wah. Nah, orang-orang jahil, orang-orang bodoh tertipu dengan kuburan yang seperti itu, wa ta'allaquna bih, kemudian mereka ya bergantung padanya. Nah, mendatanginya mencari barokah, ya, sampai pada tingkatan ada yang datang ke kuburan, menyembah kuburan, berdoa, meminta kepada penghuni kuburan, mencari barokah penghuni kuburan itu, sudah akhirnya syirik. Nah, oleh karena itu dibiarkan kuburan itu normal, biasa-biasa saja, sebagaimana adanya, jangan diperlakukan berlebihan, memuliakannya, dibanguni, dicat, diwarnai, ada tulisan-tulisan ya memuji dan seterusnya. Nah, tayyib. Wa yahrumu aidan, dan haram juga israjul qubur. Juga diharamkan israjul quburi ay idha'atuha. Ya, menerangi kuburan sehingga kuburan itu terang benderang dengan cahaya lampu. Ya, atau misalnya. Naam, lima fihi min at-tashabbuh bil kuffar. Dikarenakan pada perkara itu ada unsur tashabbuh, meniru-niru, menyerupai orang-orang kafir. Itu satu. Kebiasaan khas orang kafir, mereka menerangi ya kuburan dengan cahaya lampu. Ya. Jika seorang muslim, kaum muslimin melakukan hal itu, berarti tasyabbuh, meniru ya ciri khas orang kafir, dan itu haram. Wa idha'atil mal, alasan kedua diharamkan, hal itu mengandung unsur membuang-buang harta dengan sia-sia. Ngapain kuburan diberi penerangan, ya diberi cahaya supaya terang-benderang? Itu kuburan, penghuninya orang-orang mati, tidak butuh cahaya dari luar. Nah, buang-buang harta. Ya, lebih baik hartanya untuk pencahayaan di rumah, untuk orang-orang yang hidup. Orang mati tidak butuh cahaya, penerangan. Mereka dalam kubur mati. Baik. Wa bina'ul masajid 'alaiha. Nah, ini atofnya ke isroj al-kubur. Wa yahrum aidan isrojul kuburi wa bina'ul masajid 'alaiha, dan diharamkan pula membangun masjid-masjid di atas kuburan-kuburan. Wassalatu indaha au ilaiha, dan haram salat indaha, di sisinya, di sisi kuburan. Haram salat di sisi kuburan, ya, di area perkuburan, dalam area perkuburan, di sisi kuburan, au ilaiha, atau salat menghadap ke suatu kuburan. Ya, itu haram dan ya tidak sah sholatnya. Nah, tidak sah sholatnya. Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara. Allah telah melaknat, ya Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Atau semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadu kubura anbiya'ihim masajida. Ittakhadu, mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Wa tahrumu ihanatuha, dan haram menghinakan kuburan. Ya, hal-hal yang disebutkan di atas, yaitu membangun kuburan, mengepuri kuburan, mewarnai dengan cat dan yang semisalnya, ya, menulisi kuburan, ya, membangun masjid di atasnya, ya, memberi penerangan, cahaya, ini semua bentuk pemuliaan terhadap kuburan. Nah, yang terlarang tadi sudah dijelaskan, ya, hal ini. Sebaliknya, kuburan kaum muslimin yang juga tidak boleh dihinakan. Ya. Tidak boleh diperlakukan berlebihan, tetapi juga bukan berarti dihinakan, tidak boleh dihinakan. Wa tahrumu ihanatuha. Haram dihinakan, bil masyi 'alaiha, dengan cara berjalan di atasnya. Au wata'iha bin ni'ali, atau menginjaknya dengan sandal-sandal yang dipakai. Awil julusi 'alaiha, atau duduk di atas kuburan. Wa ghairi dhalik, dan selain dari itu. Apalagi sampai kencing, ya, buang hajat di atasnya. Itu lebih-lebih lagi menghinakan. Ya. Ini untuk kuburan kaum muslimin, ya, yang punya, ya, sisi, ya, kemuliaan sesama kaum muslimin. Nah, yang punya hak seperti itu kuburan kaum muslimin. Tayyib. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala an, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yajlisa ahadukum, sungguh seseorang dari kalian duduk, ala jamratin, di atas bara api, fatuharriqa thiyabahu, kemudian bara api itu membakar pakaiannya. Fatakhlusa ila jildih, kemudian tembus, ya, api itu sampai ke kulitnya, membakar habis pakaiannya, tembus sampai ke kulitnya. Khairun, itu masih lebih baik baginya. Min an yajlisa ala qabrin, daripada, dibandingkan, ya, dia duduk di atas kuburan. Bayangkan, Nabi membuat permisalan, seandainya seseorang duduk di atas bara api yang membakar pakaiannya, bahkan tembus ke kulitnya, ya, itu masih lebih baik baginya daripada dia duduk di atas kuburan. Kuburan Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Ini menunjukkan haram, ya. Walinahyihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan larangan Nabi alaihi salatu wassalam, anil wata'i alal kubur, dari menginjak kuburan. Naam. Yang ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Ya, larangan menginjak kuburan. Baik. Jadi, jika masuk ke area perkuburan, ya, jika masuk ke area perkuburan, lepaskan sandal. Jika masuk ke area perkuburan, lepaskan sandal. Telanjang kaki. Kecuali ada tuntutan hajat untuk tetap mengenakan sandal, karena misalkan banyak duri, ya, pecahan beling yang bisa melukai kaki, maka berhajat untuk tetap memakai sandal tidak mengapa. Ya, jika tidak ada hal-hal seperti itu yang menuntut, maka jangan pakai sandal. Nah, kita misalkan panas terik matahari, ya, tanah panas sekali membakar telapak kaki, ya, ada batu-batu kerikil misalkan yang membakar kaki, jika tidak pakai sandal tidak tahan, ya, merasa terbakar telapak kakinya sehingga butuh pakai alas kaki sandal, maka tidak mengapa memakainya. Jika tidak ada tuntutan hajat, maka jangan pakai sandal. Ya. Kemudian ketika berjalan di dalam area perkuburan, hati-hati, perhatikan, jangan berjalan di atas kuburan, berjalan di sela-sela kuburan, di sela-sela kuburan. Jangan menginjak, ya, kuburan, jangan berjalan di atas kuburan, jangan duduk di atas kuburan. Baik, jangan jongkok di atas kuburan dan seterusnya. Nah, wa yustahabbu 'inda al-faragi min ad-dafni, dan disukai, disunnahkan ketika selesai dari penguburan jenazah, addu'a lil mayyit, berdoa untuk mayat, mendoakan mayat, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan amalan Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu kana, karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam biasanya idza faragha, apabila beliau telah usai, min dafnil mayyiti, dari penguburan mayat, waqafa alaihi, Nabi berdiri di atasnya, ya, berdiri di atasnya, yakni di samping kuburan tersebut yang baru diselesaikan, waqal, dan Nabi bersabda kepada yang hadir, para sahabat, istighfiru li akhikum, beristighfarlah kalian untuk saudara kalian yang telah dikuburkan, was'alu lahu tathbita, was'alu, dan mintakanlah kepada Allah, mohonkanlah kepada Allah, lahu, untuknya, at-tathbita, kekokohan, ya, kekokohan, yakni kekokohan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir, ya, ketika menjalani fitnah kubur. Fa innahu al-ana yus'alu, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya, ya, dia sekarang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, fitnah kubur. Man rabbuk, ya, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, ya, didoakan, ya, semoga dia dikokohkan oleh Allah Ta'ala untuk menjawab ujian tersebut dan beristighfar untuknya, mohon ampunan untuknya. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dinilai sahih oleh Al-Hakim, dan disepakati oleh Dzahabi, dinukil juga di sini bahwa Nawawi menilainya hasan, juga Ibnu Hajar menilainya hasan. Baik. Hadis ini thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa amma qira'atul Fatihah, adapun membaca surat Al-Fatihah atau syai'in min Al-Qur'an atau sesuatu dari Al-Qur'an, satu ayat, dua ayat, ya. Ya. Atau satu surat selain Al-Fatihah dibaca indal qabri, di sisi kuburan, fa innahu bid'atun mungkaratun, maka itu adalah bid'ah yang mungkar. Itu adalah bid'ah yang mungkar. Li'annahu lam yaf'alhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena hal itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala sahabatuhu al-kiramu, tidak pula pernah dikerjakan oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Kan sebagian orang begitu. Ya. Di sisi kuburan, mendekat ke sisi kuburan, kemudian membaca Al-Fatihah atau membaca, ya, sebagian ayat, atau baca apa, surat Yasin atau apa. Ya. Nah, ini bid'ah mungkar. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa warad, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, contohnya ya dari kami atasnya, maka itu tertolak. Nah, hadis ini hadis Aisyah, muttafaq alaih, dan lafaz ini lafaznya Muslim. Lafaz ini ada riwayatnya Muslim. Nah, jadi dalil bahwa itu bid'ah yang mungkar karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh salah satu sahabat. Ya, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu tertolak. Ya. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Fadhil jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah.